Burung pipi bertengger di jalan, sepasang berkurawan. Diam-diam aku mendengarkan apa yang dikisahkan. Betina yang manja ingin dibelai mesra oleh kekasihnya. Tapi kini ibang mendengarkan menetes air mata. Yang ku alami.